Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 707. Kitab Rahasia Zakat. Lanjutan dari sebelumnya. Mereka membuat dalil dengan firman Allah Azza wa Jalla dan menafkahkan atau membelanjakan di jalan kebaikan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Surat Al-Baqarah ayat 3. Dan dengan firman Allah Ta'ala, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada kamu. Surat Al-Baqarah ayat 254. Mereka mendakwakan bahwa itu tidaklah mansukh dengan ayat zakat, tetapi termasuk ke dalam bagian hak seorang muslim terhadap seorang muslim. Artinya, wajiblah atas orang yang mampu bila mana menjumpai orang yang memerlukan kepada uang menyampaikan hajatnya lebih-lebih dari harta zakat. Dan yang sah dalam ilmu fikih dari bab ini ialah manakala hajat seseorang itu bila tidak dipenuhi dapat menghilangkan nyawanya, maka memenuhi hajat tersebut adalah fardhu kifayah, karena tidak boleh disia-siakan nyawa seorang muslim. Tetapi mungkin dikatakan bahwa tidaklah wajib atas orang yang mampu, selain daripada menyerahkan sesuatu yang menyampaikan hajat itu secara hutang, dan tidak dimastikan memberikan sesudah dia menyelesaikan zakatnya sendiri. Dan mungkin pula dikatakan, harus ia menyerahkan sekarang juga dan tidak boleh secara diperhutangkan. Artinya, tidak boleh diberatkan orang fakir itu menerima hutang. Dan inilah yang diperselisihkan. Berhutang adalah turun ke tingkat yang terakhir dari tingkat orang awam, yaitu tingkat bagian ketiga, di mana orang awam itu berkisar kepada menunaikan yang wajib saja. Mereka tidak menambahkan dan mengurangkan daripadanya. Inilah tingkat yang paling kurang keutamaannya. Segala orang awam berkisar pada yang wajib saja, karena kebakilan dan kecondongan hati mereka kepada harta, serta lemah kecintaan mereka kepada akhirat. Berfirman Allah Ta'ala, In ya al-gumuha fayuk fikum tadkhalun. Artinya, jika itu dimintanya kepada kamu dan didesaknya kamu, niscaya kamu akan pikir. Surat Muhammad ayat 37. Artinya, berulang kali ia meminta kepadamu berapa banyak di antara hambanya yang dibeli oleh Allah akan harta dan nyawanya dengan surga, dan di antara hamba yang tidak didesak oleh Allah karena kebatilannya. Inilah salah satu pengertian perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya dengan memberikan harta. 2. Mensucikan diri daripada sifat kebatilan, karena itu adalah sebagian dari sifat-sifat yang membinasakan. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiga sifat membinasakan: memperturut kebatilan, mengikuti hawa nafsu, dan membanggakan diri. Berfirman Allah Ta'ala, فَمَنْ يُوْقَ شُخَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Artinya, Dan siapa yang terpelihara dari kekikiran jiwanya, merekalah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Hasyr ayat 9. Dan akan datang nanti pada rubuk yang membinasakan, penjelasan caranya sifat kekikiran itu membinasakan dan bagaimana menjauhkan diri daripadanya. Sesungguhnya sifat kebakhilan itu dapat dihilangkan dengan membiasakan memberikan harta. Mencintai sesuatu itu tidak akan putus kecuali dengan memaksakan diri berpisah daripadanya, sehingga menjadi itu nanti suatu kebiasaan. Maka dengan pengertian ini, zakat adalah pencuci. Artinya, mensucikan pembayar zakat dari kekejian kikir dan yang membinasakan. Kesucian itu menurut kadar pemberiannya dan kegembiraannya dengan mengeluarkan harta serta kesenangannya menyerahkan harta itu karena Allah Ta'ala. 3. Mensyukuri nikmat. Karena Allah Ta'ala mempunyai nikmat pada hambanya, pada diri dan harta hamba itu. Maka segala ibadah badania adalah kesyukuran bagi nikmat badan. Dan ibadah maliyah atau ibadah kehartaan adalah kesyukuran bagi nikmat harta. Alangkah kejinya orang yang melihat kepada seorang fakir yang berpenghidupan sempit dan memerlukan kepada pertolongannya, lalu ia tidak bersedia menunaikan kesyukurannya kepada Allah Ta'ala, di mana ia tidak memerlukan kepada meminta-minta dan orang lain memerlukan kepadanya dengan menyerahkan 1/40 atau 1/10 dari hartanya. Tugas kedua, mengenai waktu pembayaran zakat. Di antara adab orang yang beragama, ialah menyegerakan zakat dari waktu wajibnya untuk melahirkan kegemaran mengikuti perintah Allah dengan menyampaikan kesenangan ke dalam hati orang-orang fakir dan menyegerakan dari penghalang-penghalang masa yang menghalanginya dari perbuatan kebajikan. Dan karena mengetahui bahwa dengan melambatkan itu timbul bahaya-bahaya serta kemaksiatan yang mendatang, yang akan mendatangi seorang hamba kalau diperlambatkan daripada waktu wajibnya. Manakala telah lahir dari batin panggilan kepada kebajikan, maka seyogyalah dirampas kesempatan itu. Karena yang demikian itu adalah kawan malaikat. Dan hati orang mukmin ialah antara dua anak jari dari anak-anak dari Tuhan yang Maha Pengasih. Alangkah cepatnya hati itu bertukar. Dan setan menjanjikan kemiskinan, menyuruh dengan yang keji dan mungkar. Ia mempunyai teman di balik teman malaikat. Dari itu, hendaklah diambil kesempatan yang baik. Dan hendaklah ditentukan suatu bulan tertentu untuk menunaikan zakat, jika ditunaikan seluruhnya. Hendaklah diusahakan supaya adalah bulan itu waktu yang sebaik-baiknya, agar yang demikian menjadi sebab bagi bertambah mendekatkannya kepada Tuhan dan berlipat ganda pahala zakatnya. Seperti bulan Muharram umpamanya, karena dia adalah awal tahun dan termasuk di antara bulan-bulan haram. Catatan, bulan haram ialah diharamkan peperangan padanya, yaitu bulan Muharram, Rajab, Dzulkaidah dan Dzulhijjah. Tempat semua. Atau bulan Ramadan. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makhluk Allah yang terbaik. Dan pada bulan Ramadan, ia seperti angin yang digiring, tidak memegang sesuatu benda pada tangannya. Bulan Ramadan itu mempunyai kelebihan dengan Lailatul Qadar dan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan? Mujahid mengatakan, janganlah kamu katakan Ramadan, karena dia adalah suatu nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Tetapi katakanlah bulan Ramadan. Bulan Dzulhijjah juga termasuk sebagian dari bulan yang banyak kelebihannya, karena dia bulan haram. Padanya haji akbar dan hari-hari tertentu, yaitu 10 yang pertama dan hari-hari yang terbilang, yaitu hari-hari tasyrik. Hari tasyrik ialah 3 hari berturut-turut sesudah tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau hari raya haji, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Dilarang padanya puasa dan disunatkan mengucapkan takbir di belakang sholat-sholat fardu. Penerjemah. Hari-hari bulan Ramadan yang terutama ialah 10 yang terakhir, dan hari-hari bulan Dzulhijjah yang terutama ialah 10 yang awal. Tugas ketiga, dirahasiakan karena dengan demikian menjauhkan dari riya dan terdengar kemana-mana. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekah yang terbaik ialah kesungguhan dari orang yang sedikit hartanya, menyerahkan sebagian daripadanya kepada orang fakir dengan dirahasiakan. Diriwayatkan Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Abi Dzar. Berkata setengah ulama, 3 perkara daripada gudang kebajikan, sebagian daripadanya ialah menyembunyikan sedekah. Dan diriwayatkan pada suatu hadis musnad, yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya hamba itu hendaklah berbuat amalan dalam rahasia, maka dituliskan Allah baginya secara rahasia. Jikalau dilahirkannya, maka dipindahkan oleh Allah dari rahasia dan dituliskan dalam keadaan terang. Jika diceritakannya amalan itu kepada orang, maka dipindahkan oleh Allah dari keadaan rahasia dan terang, dan dituliskan riya. Diriwayatkan Al-Khatib dari Anas. Pada suatu hadis masyhur disebutkan, 7 orang dinaungi mereka oleh Allah Ta'ala pada hari yang tidak ada naungan selain daripada naungan Allah. Seorang dari mereka ialah orang yang bersedekah dengan suatu sedekah, maka tidak diketahui oleh tangan kirinya apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dan dalam Ijtihad Syarah Ihya jilid 4 halaman 112 diterangkan, orang 7 itu yaitu imam atau penguasa yang adil, pemuda yang rajin beribadah, orang yang hatinya tersangkut ke masjid, 2 orang yang berkasih kasihan pada jalan Allah, berkumpul dan berpisah atas yang demikian, laki-laki yang diajak oleh wanita, lalu ia menjawab bahwa aku takut kepada Allah, dan orang yang bersedekah itu. Sedekah secara rahasia memadamkan kemarahan Tuhan. Berfirman Allah Ta'ala, dan kalau kamu sembunyikan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu adalah lebih baik bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 271. Faedah menyembunyikan ialah terlepas dari bahaya riya dan kedengaran keluar. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diterima oleh Allah sedekah dari orang yang memperdengarkan sedekahnya kepada orang lain, memperlihatkannya kepada orang lain, dan membangkitkannya. Orang yang menceritakan sedekahnya itu ialah mencari nama supaya terdengar keluar. Dan orang yang memberikan sedekah di hadapan orang banyak ialah ingin riya. Sedang menyembunyikan dan berdiam diri sesudah bersedekah adalah orang yang ikhlas dengan sedekahnya. Segolongan dari ulama telah bersangatan benar menerangkan keutamaan menyembunyikan sedekah itu. Sehingga dengan bersungguh-sungguh mereka mengatakan bahwa yang menerima itu tidak mengenal yang memberi. Sebagian mereka meletakkan sedekahnya dalam tangan orang buta. Dan sebagian mereka meletakkannya pada jalan yang dilalui oleh fakir. Dan pada tempat duduk orang fakir. Di mana orang fakir itu dapat melihatnya dan tidak melihat yang memberikannya. Dan sebagian mereka meletakkan dalam kain orang fakir ketika ia masih tidur. Dan sebagian lagi menyampaikannya ke tangan orang fakir dengan perantaraan orang lain, di mana orang fakir itu tidak mengenal si pemberi. Dan dimintanya pada perantara supaya menyembunyikan namanya dan tidak menyiarkannya kemana-mana. Semua itu adalah supaya sampai kepada memadamkan kemarahan Tuhan yang Maha Suci dan memeliharakan diri dari riya dan terdengar keluar. Bila mana tidak mungkin, selain dengan diketahui oleh seseorang, maka menyerahkannya kepada wakil, supaya wakil itu menyerahkan kepada orang miskin dan orang miskin itu tidak mengenal si pemberi, adalah cara yang sebaik-baiknya. Karena dengan dikenal oleh si miskin itu, mengandung riya bersama dengan disebut-sebut. Dan dengan dikenal oleh si perantara, tidak adalah selain dari riya saja. Manakala ada kemasyhuran yang dimaksudkan dari si pemberi, maka batalah amalannya. Karena zakat adalah menghilangkan kegigiran dan melemahkan kecintaan kepada harta, dan mencintai kemegahan adalah lebih hebat pengaruhnya kepada diri daripada mencintai harta. Kedua-duanya itu membinasakan di akhirat. Tetapi sifat pikir bertukar di dalam kubur. Sebagai perumpamaan menjadi seekor kala yang menyengat. Dan sifat riya bertukar di dalam kubur menjadi seekor ular besar. Dan itu disuruh melemahkan kedua-duanya atau membunuh kedua-duanya untuk menolak atau meringankan kesakitan dari kedua-duanya. Manakala dimaksudkan riya dan didengar orang, maka seolah-olah dijadikan sebagian dari kaki kala untuk mengeluarkan ular. Berapa yang lemah dari kala, maka itu menambahkan pada kekuatan ular. Kalau keadaan itu dibiarkan sebagaimana yang ada, niscaya adalah urusan itu lebih mudah baginya. Kekuatan sifat-sifat tersebut di atas, di mana kekuatannya bertambah ialah dengan berbuat menurut yang dikehendaki oleh sifat-sifat itu. Dan kelemahannya ialah menantang, menyalahi, dan berbuat kebalikan daripada yang dikehendaki. Maka apakah faedahnya menolak panggilan kegigiran dan menyambut panggilan keriaan, lalu lemah dan lebih lemah dan kuat yang lebih kuat dan akan datang penjelasan segala rahasia dari pengertian-pengertian ini pada rubuk yang membinasakan. Tugas keempat, bahwa dilahirkannya, bila diketahuinya, bahwa pada melahirkan itu membawa manusia suka mengikutinya dan berusaha merahasiakannya dari panggilan dia, dengan jalan yang akan kami sebutkan tentang pengobatan ria pada kitab ria nanti. Firman Allah Ta'ala, In tubu'tus sodakoti fani'imma hiya. Artinya, kalau kamu memberikan sedekah dengan terang, itu baik. Surat Al-Baqarah ayat 271. Dan yang demikian itu digendaki oleh keadaan untuk dilahirkan. Ada kalanya untuk diikuti orang, dan ada kalanya karena peminta itu meminta di hadapan orang banyak. Maka tidak seyogialah ditinggalkan bersedekah karena takut dari riya pada melahirkannya. Tetapi seyogialah bersedekah dan menjaga kerahasiaannya daripada riya sedapat mungkin. Inilah, karena pada melahirkan itu ditakuti hal ketiga. Selain daripada disebut-sebut dan riya, yaitu merusakkan kehormatan si fakir. Karena mungkin si fakir merasa tersinggung dengan memperlihatkan dalam bentuk orang yang memerlukan kepada sesuatu. Maka orang yang meminta secara terus terang adalah ia telah merusakkan kehormatannya sendiri. Maka tidaklah ditakuti lagi pengertian tadi pada melahirkannya. Dan itu adalah seperti melahirkan sifat fasik atas orang yang menutupinya rapat-rapat. Maka itu dicegah. Mengorek-ngorek dan membiasakan menyebutkannya adalah dilarang. Adapun orang yang melahirkannya, maka menjatuhkan hukuman atas orang itu ialah memperkembangkan berita itu. Tetapi fasik itu sendiri yang menjadi sebab untuk dijatuhkan hukuman itu. Dan pengertian yang seperti ini bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mencampakkan pakaian malunya, maka tak adalah patam baginya lagi. Diriwayatkan Ibnu Uda dan Ibnu Hibban dari Anas. Berfirman Allah Ta'ala, Ba'amfiku mimma rojakohum siror ro'ala Wa'amfiku mimma rojaknahum siror wa'ala niyat. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan dengan sembunyi dan terang-terangan. Surat Ar-Ra'd ayat 22. Disunat karena dengan terang-terangan itu memberikan faedah, menggemarkan orang mengikutinya. Maka hendaklah hamba itu memperhatikan dengan teliti tentang timbangan faedah ini dengan larangan yang ada padanya. Dan hal itu berbeda menurut keadaan, suasana, dan orang. Kadang-kadang secara terang-terangan pada bagian keadaan untuk sebagian orang adalah lebih baik. Dan siapa yang mengenal segala yang berfaedah dan yang merusakkan tanpa memandangnya dengan pandangan hawa nafsu, niscaya teranglah baginya yang lebih utama dan yang lebih layak dalam segala hal. Tugas kelima. Tidaklah dibatalkan sedekah itu dengan menyebut-nyebut dan menyakitkan hati orang yang menerimanya. Berfirman Allah Ta'ala, La tubatilu sodakotikum bilmanni wal adha. Artinya, janganlah kamu batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebut atau al-mani dan menyakitkan atau al-adha. Surat Al-Baqarah ayat 264. Berbeda pendapat di antara para ulama tentang hakikat menyebut-nyebut atau al-mani dan menyakitkan atau al-adha. Ada yang mengatakan al-mani yaitu menyebut-nyebut sedekah yang diberikan, dan al-adha yaitu melahirkannya kepada orang lain. Berkata Sufyan, barang siapa membangkit-bangkitkan sedekahnya, niscaya sedekah itu batal. Lalu orang bertanya padanya, bagaimana membangkit-bangkitkan itu? Sufyan menjawab, bahwa ia menyebut-nyebutkan dan menceritakannya. Setengah ulama mengatakan bahwa al-mani ialah meminta pada orang yang diberikan sedekah itu supaya memberikan tenaga demi kepentingan orang yang memberi sedekah. Dan al-adha ialah menghinakan orang yang diberikan sedekah itu dengan sebab kemiskinannya. Ada yang mengatakan bahwa al-mani ialah yang memberi itu menyombongkan diri karena pemberiannya. Dan al-adha ialah menggertak dan mengeluarkan kata-kata kecil kepada orang miskin dengan sebab meminta. Bersabda Nabi SAW, tidak diterima oleh Allah sedekah orang yang membangkit-bangkitkan. Padaku, al-mani itu mempunyai pokok pangkal dan tempat tumbuhnya, yaitu sebagian dari ikhwal hati dan sifatnya. Kemudian bercabang kepadanya segala keadaan yang zahir pada lisan dan anggota badan. Pokok pangkalnya ialah si pemberi itu memandang dirinya telah berbuat baik dan menganugerahkan nikmat kepada si penerima. Sedangkan sebenarnya, hendaklah ia memandang bahwa si fakir itu telah berbuat baik padanya dengan bersedia menerima hak Allah yang ada padanya, yang menjadi kesucian dan kelepasan daripada api neraka. Kalau tidaklah si fakir itu bersedia menerimanya, niscaya tetaplah ia berhutang dengan hak itu. Maka menjadi kewajibannya menahan diri daripada membangkit-bangkitkan sedekah yang diberikan kepada orang fakir. Lantaran si fakir itu telah membuat tapak tangannya sebagai ganti dari Allah Ta'ala untuk menerima haknya azza wa jalla. Tersabda Nabi SAW, bahwa sedekah itu jatuh dengan tangan atau kekuasaan Allah azza wa jalla sebelum jatuh pada tangan yang meminta. Diriwayatkan Ad-Daruqutni dari Ibnu Abbas. Maka hendaklah diyakini bahwa ia menyerahkan kepada Allah azza wa jalla haknya, dan orang fakir itu mengambil daripada Allah Ta'ala rezekinya setelah jadinya kepada Allah azza wa jalla. Kalau ia berhutang pada seseorang, lalu orang itu menyerahkan kepada budaknya atau pelayannya yang menjadi tanggung jawabnya tentang kehidupan budak atau pelayan itu untuk menagih hutang tadi, maka keyakinan dari yang membayar hutang bahwa penerima hutang itu di bawah pengaruhnya adalah sangat dungu dan bodoh, karena yang berjasa padanya ialah orang yang menanggung belanja hidupnya. Adapun ia hanyalah melunaskan apa yang menjadi kewajibannya disebabkan sudah membeli apa-apa yang disukainya. Jadi ia bekerja untuk dirinya sendiri, maka mengapakah ia menyebut-nyebut orang lain? Manakala telah difahami pengertian yang ketiga, yang telah kami sebutkan tentang pemahaman kewajiban zakat, atau dari satu dari yang tiga itu, niscaya ia tidak melihat dirinya telah berbuat baik selain kepada dirinya sendiri. Ada kalanya dengan menyerahkan hartanya demi melahirkan kecintaannya kepada Allah Ta'ala, atau mensucikan dirinya dari kekejian pikir, atau mensyukuri nikmat harta, karena berharap bertambahnya harta itu.